Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla wa mudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan pagi ini untuk bisa kembali kita melakukan kegiatan talabul ilmi, mencari ilmu. Karena memang mencari ilmu adalah bagian dari ibadah dan akan terus menerus talabul ilmi dalam rangka mencari ilmu agar supaya agama kita menjadi baik. Al-ilmu yusahil amal, ilmu dicari adalah dalam rangka untuk memperbaiki amalan-amalan kita. Ibadah yang dilakukan tanpa ilmu akan jatuh pada kesalahan. Karena itu kita butuh dengan yang namanya apa? Al-ilmu. Penting sekali talabul ilmi. Tentunya itu dilakukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita bergembira di sana dan di sini banyak sekali ta'lim yang diadakan oleh asatidah di berbagai macam tempat, di berbagai macam daerah. Ini adalah kenikmatan besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya mudah-mudahan diadakan ikhlas karena Allah, bukan karena faktor yang lain, bukan dalam rangka menandingi ta'lim yang lain atau menandingi kegiatan yang lain. Semuanya dalam rangka talabul ilmi, mencari Allah subhanahu wa ta'ala. Satu pembahasan yang singkat yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini adalah tentang an-namimah, dosa yang berupa adu domba. Apa itu an-namimah? Disebutkan Imam Dzahabi dalam kitab beliau Al-Kabair, namimah adalah menyangkul haditha bainan nas ala jihadil ifsad bainahum. Namimah adalah seorang yang menyampaikan sebuah berita atau sebuah perkataan kepada orang lain, ala jihadil ifsad, dalam rangka menimbulkan kerusakan. Ifsad, kerusakan itu misal seperti permusuhan, kebencian yang akan timbul hasil dari perbuatan namimah, mengadu domba. Dan ini adalah salah satu hal yang menyebabkan terjadinya perpecahan di antara dua sara muslim atau lebih, menyebabkan terjadinya bahkan pertumpahan darah karena dibangun kebencian akibat dari dosa namimah. Karena itu namimah ini sangat besar pengaruhnya, lebih dahsyat kerusakannya, dikarenakan memang dalam rangka diadu manusia yang satu dengan yang lainnya. Maka hadirnya kan, mari kita berhati-hati dari dosa yang satu ini. Karena kadangkala, tanpa sengaja, niatannya hanya sekedar bercerita. Saya mendengar berita tentangmu, fulan mengatakan begini-begini. Mungkin awalnya, dia memang tidak ada niatan mengadu. Hanya sekedar berkisah. Dia mendengar dari si fulan tentang kamu begini-begini. Kemudian disampaikanlah olehmu kepada si fulan tadi. Akibatnya muncul kebencian. Karena kamu telah menukilkan, menyampaikan ucapan orang lain tentangmu. Na'udzubillah min dzalik. Ketika diingatkan kamu telah melakukan pelanggaran adu domba, kamu telah melakukan namimah. Dia pun mengatakan, oh tidak, saya tidak pernah melakukan itu. Karena dianggap oleh dia bukan dalam rangka namimah. Bukan dalam rangka mengadu. Tetapi perbuatan dia adalah perbuatan namimah. Yang mengakibatkan dengan perbuatannya terjadi kebencian antara fulan wal alan. Antara orang yang kau kisahkan tentang dia akan omongan si A kepadanya. Maka berarti oleh kaum muslimin, kalau itu yang kamu sampaikan benar memang si fulan berbicara tentang si Alan, itu tetap namanya adalah namimah. Dan sering kalanya namimah itu muncul dari kedustaan, muncul dari kebohongan. Kan memang niatannya sudah jelek dan buruk. Bagaimana si fulan dibenturkan dengan si Alan? Bagaimana si A bermusuhan dengan si B? Bagaimana si ikhwan ini dengan ikhwan itu? Niatannya sudah jelek. Maka penuh dengan bualan, omong kosong, supaya timbul kemarahan dan kebencian. Karena dari kaum muslimin disebutkan dalam ayat Al-Quran, diantaranya dibawakan oleh beliau dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Qala Allah jalla wa ala wa la tuti' kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamim. Ayat ini dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi untuk menjelaskan tentang haramnya perbuatan namimah. Beliau mengatakan wa amma ahkamuha fahiya haramun bijma'il muslimin. Adapun hukum tentang namimah itu adalah haram dengan kesepakatan kaum muslimin. Dalilnya ayat wal hadis dan ijma' kaum muslimin tentang haramnya yang namanya perbuatan namimah. Disebutkan dalam ayat tadi wala tuti', Allah berfirman wala tuti', dan jangan kamu taati kulla halafin mahin, semua orang yang halaf, yang gemar bersumpah, mahin yang hina. Halaf yang dimaksudkan di sini ditafsirkan Imam Ibnu Katsir. Kenapa disebutkan halaf? Dikarenakan ayat ini berbicara tentang namimah. Orang yang bersikap namimah adalah disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama, halaf. Yang kedua, mahin. Yang ketiga, hamaz. Yang keempat, masya'in bin namim. Orang yang berbuat namimah, dia akan banyak bersumpah. Sumpah yang dusta dalam mereka mengadu. Kemudian dia mahin. Dia hina karena perbuatan tersebut sangat tercela. Hamaz. Hamaz adalah orang yang mondar-mandir ke sana kemari dalam rangka menghina, mencela, membuat kebencian antara satu dengan lain. Ini hamaz. Masya'in bin Namim. Dia berjalan ke sana dan kemari dalam rangka mengadu manusia yang satu dengan yang lain, diadu ikhwan yang satu dengan ikhwan yang lain, dikompori, tahu dikompori? Ya. Dipanasi supaya orang ini timbul kebencian dengan ikhwan yang lain, sehingga akan timbul kekacauan, akan timbul kerusuhan. Awalnya dua orang, kemudian menjadi melebar, melebar dan meluas, sehingga hancurlah kehidupan di antara yang satu dengan yang lain. Penuh dengan kebohongan, kedustaan, sumpah serapah, penuh dengan cacian, makian, merendahkan, itu semuanya adalah perbuatan namam, orang yang suka mengadu domba, wal'iyadu billah. Kadangkala yang diadu adalah ikhwan dengan ustaz. Ini sangat mengerikan. Disampaikan kepada ustaz itu, ustaz, ana dengar fulan berbicara tentang antum begini-begini. Ini kalau ustaznya tidak berhati-hati dalam menyikapi laporan-laporan itu, maka yang akan timbul adalah apa? Kebencian, permusuhan. Mulai ustaz yang sudah terbakar oleh namam ini bicara, dan jatuhlah pada permusuhan. Kadangkala ustaz dibenturkan dengan ustaz yang lain, para juru namam, tukang kompor ini membuat suasana tidak baik, penuh dengan halafin mahin, hamazin masya'in binamim. Hadirin yang disebutkan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata namam. Muttafaqun alaih, tidak akan masuk surga seorang yang namam, yang suka mengadu domba. Di dalam pembahasan ini harus difahami sesuai dengan manhaj ahli sunnah, kalimat la yadkhulul jannah namam adalah la yadkhulul jannata fi awwali wahlatin, tidak akan masuk surga dari awal mulanya. Dikarenakan apa? Kita memiliki prinsip i'tiqad, kita lalu kafir, kita tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, mal mustahil, selama dia tidak menghalalkannya. Dosa besar adalah dosa yang kedudukannya di bawah kesyirikan, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni seorang yang mati dengan membawa dosa syirik besar, dan Allah akan memberikan maaf orang yang mati dengan membawa dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan. Lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Namimah ini termasuk dari dosa duna dzalik, di bawah kesyirikan, sehingga tidaklah dosa ini mengekalkan pelakunya di dalam nar. Tetapi Nabi mengancam dengan ancaman yang dahsyat, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Maknanya ai fi awwali wahlah, tidak masuk surga dari semenjak awalnya. Karena masuk ke dalam jannah itu ada dua cara. Yang pertama adalah mereka masuk surga tanpa siksaan. Ada yang tanpa hisab, tanpa adab. Ada yang dihisab, namun hisaban yasiran, kemudian masuk dalam al-jannah tanpa siksa. Mereka-mereka masuk dalam al-jannah tanpa masuk dalam neraka terlebih dahulu. Bisa jadi tanpa hisab. Itu kita inginkan, masya Allah, barakallahu fikum. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jal masuk ke dalam al-jannah bighairi hisabin wal azab. Amin. Atau masuk dalam jannah dengan melalui hisab, tetapi hisaban yasira, hisab yang mudah, tanpa azab. Ada juga yang kedua, mereka-mereka masuk dalam neraka terlebih dahulu, kemudian pada ujungnya nanti dia akan keluar dari neraka selama dia seorang muslim, bukan orang yang kafir, ahlu tauhid, bukan orang yang musyrik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sayakhruju minan nar man kana fi qalbihi dharatu min iman, akan keluar di neraka siapapun dia orangnya selama dalam hatinya terdapat keimanan walaupun satu biji debu. Namam, pelaku dosa besar, bukan pelaku kesyirikan, sehingga ini masih di bawah apa? Tahta masyiatillah. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat ini zajran, sebagai teguran yang sangat keras. Maka kita lewati ayat dan hadis yang menyebutkan tentang peringatan, teguran sesuai dengan apa yang ada di situ. Nabi mengatakan la yadkhulul jannata qattat. Dalam riwayat yang lainnya, tidak akan masuk surga seorang yang qattat. Qattat makna lainnya adalah namam, orang yang suka mengadu domba. Ini adalah teguran, peringatan yang sangat keras agar kita jangan sampai melakukan hal ini, karena namimah ini merusak hubungan persaudaraan, merusak orang yang menjalin ukhuwah, merusak hubungan kaum muslimin yang satu dengan yang lainnya. Apalagi yang dirusak itu adalah para ahlul ilminya. Dibenturkan satu dengan yang lain, dilaporkan padanya laporan-laporan yang penuh dengan kedustaan, maka akan terjadi penghukuman yang dibangun di atas kedustaan, dan itu sangat mengerikan sekali, dampaknya sangat besar. Karena itu pelakunya diancam dengan la yadkhulul jannah qattat, tidak akan masuk dalam jannah qattatun atau namam. Wabil hadith, Al-Imam Dhahibi menyebutkan, disebutkan dalam hadith bahwa pelaku namimah akan diazab fi qabrihi, di kuburnya. Disebutkan dalam riwayat tersebut, muttafaqun alaih, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain, Nabi di waktu itu melintas pada dua kuburan yang keduanya sedang diadab di kuburnya. Nabi mengatakan, amma innahuma layu'adzaban, kedua orang yang ada di kubur ini keduanya sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, tidaklah keduanya disiksa dalam hal yang besar. Apa maknanya? Ama innahu kabirun. Nabi mengatakan, wa ma yu'adzabani fi kabirin ama innahu kabirun. Dua kalimat yang seakan-akan ini berbeda. Nabi mengatakan tidaklah keduanya diazab dalam perkara yang besar, tetapi ketahuilah itu adalah perkara besar. Makna dari hadis ini kaum muslimin, disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, wa qalu huwa may yu'adzabani fi kabir ay li kabiri tarkihi alaihima. Dua orang ini disiksa dalam perkara yang bukan berat untuk meninggalkannya. Bukan besar, bukan berat untuk meninggalkannya. Tetapi ketahuilah dua perkara ini perkara besar, mendatangkan siksaan. Ini makna yang disebut oleh Imam Dzahabi. Aw laysa bikabirin fi za'mihima. Atau Nabi mengatakan dua orang ini disiksa gara-gara dua dosa yang disangka oleh pelakunya itu perkara ringan, bukan berat. Ketahuilah padahal itu perkara berat. Yang pertama adalah berkaitan dengan tidak bersuci dari najis ketika dia BAK. Tidak bersuci dari air kencingnya. Ini perkara yang banyak orang meremehkannya. Dianggap sepele hal itu. Padahal itu besar. Dan yang berkaitan dengan bab yang sedang kita sampaikan adalah namimah. Banyak orang yang menganggap namimah itu perkara ringan. Menukilkan ucapan si A kepada si B. Kamu gak dengar fulan mengatakan begini-begini tentang antum. Ini kadangkala sering terjadi. Disertai dengan ghibah, namimah, tajasus. Mencari-cari berita tentang apa dan apa yang terjadi. Untuk kamu benturkan yang satu dengan yang lain. Nguping bahasa kitanya. Tahu nguping? Ya. Kalau ada bahasa CCTV, sekarang sisi kuping. Kupingnya ditaruh di mana dia mendengar si fulan mengatakan apa. Fulan mengatakan apa. Kemudian dia sampaikan. Kemudian terjadi benturan. Ini dianggap remeh oleh banyak orang. Dilaporkan begini-begini. Pelaporan-pelaporan tersebut seringnya dengan kadzab, kedustaan. Karena memang dalam rangkanya menimbulkan ifsad. Menimbulkan keretakan dan kehancuran. Dan itu dilarang dalam agama. Kita diperintahkan menjauhi hal-hal yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Bukan malah membuat perpecahan. Bukan membuat suasana menjadi panas. Ketika terjadi apa yang terjadi, maka semakin kacau dan tidak kondusif, semakin besar menganga jurang perpisahan itu, wal'iyadzubillah, akibat tangan-tangan namimah. Itu besar, kata Nabi. Bukan perkara yang remeh. Nabi mengatakan, ama innahu kabir, ama haduhuma fakana laysatiru mimbolihi. Yang satu, dia diadab di kuburnya karena dia tidak mensucikan diri, tidak menutupi dirinya dari percikan najisnya, najis kencingnya. Wa mal akharu, adapun orang yang satu ini, kana yamshi bin namimah, dia dulu ketika di dunia melakukan perbuatan namimah, mengadu domba. Hati-hati wa kaum muslimin, hati-hati. Kadangkala mungkin dia awalnya tidak ada niatan mengadu domba, tetapi dia jatuh pada menukilkan kalam, kalimat orang yang ternyata dampaknya adalah menjadikan kerusakan dan permusuhan tanpa dia menyadarinya, wal'iyadu billah. Hadirin mayamnekan rahim jami'an. Kemudian Imam Dahabi berbicara tentang orang yang memiliki dhul wajhain. Namimah itu adalah orang yang memiliki dua muka, di mana dia ketika berbicara dengan si A seakan-akan dia bersama si A, dan si A tidak menaruh curiga. Tetapi ketika dia bersama si B, dia seakan-akan bersama si B, sehingga mereka tidak mencurigainya. Padahal dia sedang membenturkan antara si A dengan si B. Mereka adalah orang-orang yang memiliki dua muka. Ya, disebutkan dalam riwayat yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, muttafaqun alaih, tajiduna syirarun nas atau syarrun nas dzal wajhain. Kalian akan mendapati sejelek-jelek manusia itu adalah orang yang memiliki dua muka. Alladhi ya'ti ha'ula biwajhin wa ha'ula biwajhin. Yang dia datang ke ha'ula mereka dengan satu muka, dan datang ke mereka yang lainnya dengan satu muka yang lain. Tujuannya adalah dalam rangka untuk membenturkan yang satu dengan yang lainnya. Wal'iyadu billah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita bimbingan. Memberikan kepada kita bimbingannya. Kalau ada orang yang semisal itu datang kepadamu bercerita fulan begini, fulan begitu tentangmu, ingkari itu. Tegur dia. Dan kita hendaknya berhusnudzon kepada pihak yang dinukilkan ucapannya. Disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, Tirmidzi dan Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "La yuballighuni ahadun an ashabi syai'an. Fa inni uhibbu an akhruja ilaihim wa ana salimus sadr. La yuballighuni ahadun." Jangan ada seorang di antara kalian yang menyampaikan kepadaku tentang sahabatku begini dan begitu. Jangan seorang pun menyampaikan kepadaku dari sahabatku begini, begitu. Sesuatu yang menimbulkan kebencian, berita yang menimbulkan kemarahan, berita yang tidak menyenangkan, membuat suasana tidak kondusif. Jangan. Jangan seorang di antara kalian menyebutkan tentang kesalahan sahabatku begini atau membicarakan sahabatku begitu. Jangan. Fa in uhibbu, karena sesungguhnya aku, kata Nabi, aku ingin an akhruja ilaihim, keluar, aku ingin keluar ke hadapan para sahabatku, bertemu dengan sahabatku dalam keadaan wana salimu sadr, dalam keadaan dadaku dada yang selamat, dadaku dada yang tenang, yang selamat, yang tidak ada permusuhan satu dengan yang lain. Salimu sadr. Beda hanya kalau ada laporan ini, laporan itu. Apalagi diperintahkan, ya, coba kamu yang ada di situ catat apa yang ada di situ. Fulan begini, fulan begitu, Ustaz A, Ustaz B begini, catat. Untuk apa? Laporkan ke kami. Kok main lapor-lapor begitu? Ini malah menjadi curkam namima, juru bicara untuk menyebarkan namima, menyebarkan, kalau tadi sisi kuping, ini sisi mata, bukan hanya CCTV, sisi mata, dipasang orang-orang di tempat tertentu untuk kemudian mencari kesalahan-kesalahan yang ada guna dilaporkan. Tajassus, mencari-cari berita, zallatannas, kekurangan manusia. Yang ada malah justru bimbingan Nabi gak mau dengar yang seperti itu. Kalau ada yang mengatakan begini, sudahlah, antara dia dengan Allah Azza wa Jal. Jangan sampaikan kepadaku. Saya tidak tahu, lebih baik agar hatiku selamat ketika bertemu dengan ikhwan-ikhwan salafiyin. Tidak, malah justru laporkan kepadaku, laporkan. Siapa yang benci denganku, laporkan. Umat tambah murub. Ngerti murub? Enggak tahu antum murup, tambah nyala. Tidak ada laporan saja sudah nyala, kok butuh laporan? Bagaimana ini? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai hal itu. Jangan sampaikan kepadaku tentang sahabatku begini-begini. Ya, saya ingin keluar berhadapan, bertemu dengan sahabatku dalam keadaan salimus sadr. Selamat hatiku dari membenci A, membenci si B. Tidak perlu tahu. Semuanya adalah salafiyin, atau semuanya adalah sahabah dalam hadis ini, orang-orang yang baik. Kecuali berkaitan dengan orang yang memang layak ditahdir ahlul bid'ah, atau mereka-mereka ahlul ma'asi, mujahara yang terang-terangan dalam melakukan kemaksiatannya, dalam mereka mengingatkan umat akan bahaya si fulan, dia begini-begini, karena memang dia melakukan dosa yang sifatnya terang-terangan ahlul bid'ah mamanya, itu lain halnya. Maka hadirin sekalian, hendaknya kita berhati dalam yang seperti ini. Kemudian Imam Adz-Dzahabi menyebutkan beberapa ucapan para ulama tentang hal ini. Kita bacakan di antaranya adalah وعن كعب قال اتقوا النميمة فإن صاحبها لا يستريح من عذاب القبر. Takutlah kalian dari berbuat namimah, karena pelakunya la yastarih min adab qabr, dia tidak pernah istirahat dari adab kubur. Yani adab kubur yang dia akan rasakan akibat perbuatan apa? Namimahnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, man nukile ilaika hadithan fa'lam annahu yankul ghairika hadithaka. وهذا مثل قال الناس من نقل إليك نقل عنك فذره. Berkata Imam Hasan al-Basri, seorang yang menukilkan berita kepadamu tentang orang lain, seorang yang datang kepadamu menukilkan ucapan orang lain tentangmu, ketahuilah dia pun akan menukilkan tentangmu kepada orang lain. Sehingga waspadalah dari orang-orang yang seperti ini. Datang kepada kita mamanya seorang fulan, ustaz, fulan begini, begini. Hah? Antum tahu memang? Iya ustaz, saya dengar atau saya mendengar berita seperti ini. Ketahuilah dia satu saat akan menukilkan ucapanmu itu kepada orang lain. Hati-hati, waspada. Kadang-kala engkau menyangka fulan ini adalah pihakmu, sehingga engkau mensikapi dan engkau menghukumi, engkau berbicara dengan tentang si Alan atau si fulan, ucapanmu ini akan dinukilkan pula olehnya. Karena ini adalah memang dia namam, tukang namimah. Hati-hati. Ini berbahaya. Harus waspada darinya. Sebagaimana ucapan manusia, mana qalilaik nukil ank. Siapa yang menukilkan ucapan orang lain kepadamu, maka dia akan menukilkan ucapanmu tentang orang lain dalam rangka mengadunya. Disebutkan yang lainnya, masih ada waktu sedikit. وروي أن بعض السلف الصالحين زار أخا له وذكر له وذكر له عن بعض إخوانه شيئا يقرأه. Disebutkan oleh beliau ada seorang yang ziarah singgah di tempat saudara muslim أخا له, kemudian disebutkan padanya ذكر له sesuatu yang tidak menyukai, tidak sesuatu yang tidak disukai. Dalam obrol-mengobrol, kadangkala muncul sebuah pembahasan, isinya riba, menilai orang, atau menggunjing orang, sampai pada namimah. Berbicara sesuatu yang tidak enak. fulan, tahu enggak kamu? Menilai kamu begini-begini. Dia mengatakan tentangmu begini-begini. Sesuatu yang jelek dan buruk. Maka faqala lahu ya akhi, attalatal ghaiba, a'atoltal ghibata, wa atetani bi thalatin jenayat. Maka orang itu menasihati, wahai saudaraku, engkau telah melakukan ghibah. Dan kau datang kepadaku dengan tiga hal jinayat yang tiga-tiganya dosa. Yang pertama kata beliau, baghadta ilayya akhi, engkau membikin aku benci kepada saudaraku. Melalui obrolan yang singkat tadi, dinukilkan ucapan orang lain tentang kamu, timbul dalam hatimu su'udzon kepada pihak yang dikisahkan. Su'udzon yang dinukilkan ucapannya kepadamu, engkau timbul kemarahan kepada si fulan akibat berita yang sampai kepadamu. Bakhatta ilayya akhi, engkau jadikan aku membenci saudaraku sendiri. Yang kedua, syaghalta qalbi bisababihi, engkau telah menyibukkan hatiku dengan sebab berita ini. Pikiranku, hatiku berkecamuk memikirkan berita yang sampai kepadaku, fulan begini, fulan, berkecamuk, marah, tersibukkan hati ini, lalai dari zikir, lalai dari ibadah, lalai dari amal soleh, fitnah dan fitnah terus, berkecamuk. Sampai itu bisa berbulan-bulan lamanya. Kebencian itu terpendam dalam hatimu, wal'iyadu billah. Kemudian dalam keadaan ternyata itu adalah dusta. Ternyata berita yang tersampaikan kepadamu adalah berita dusta. Atau berita yang hanya atuhma, sangkaan keburukan. Ketika dikroscekkan, didudukan, tidak seperti yang disangkakan olehmu atau yang diberitakan kepadamu tentang si fulan, dalam keadaan engkau sudah kepalang basah, marah, benci berhari-hari, bahkan mungkin berbulan-bulan, ternyata engkau membangun kebencianmu akibat terkena namimah atau termakan namimah yang timbul dari orang tadi. Na'udzubillah min dzalik. Ini sangat berbahaya sekali. Hadirin kaum muslimin jami'an, sudah jam 10. Kita terhenti di jam ini. Ada satu contoh kisah, tapi karena panjang, ya, kisah seorang budak yang dijual di pasar. Sang penjualnya mengatakan orang ini, budak ini luar biasa. Dia punya kekuatan, tenaga, tetapi dia punya kelemahan, suka namimah. Sudah pernah mendengar kisah ini? Hah? Mana jam berapa kita selesai? Jam 10 ya mas ya? Saya bacakan kisahnya. Makan waktu 5 menit kurang lebih. Ya nanti. Qala ruya anna rajulan rahulaman yuba. Ada seorang laki-laki kaya, kalau bahasa sekarangnya sultan lah, orang yang kaya, melihat di pasar ada seorang budak yang dijual. Wa yunadi alaih, laysa bi'aibun illa annahu namam faqat. Tidak ada kekurangan budak ini kecuali satu. Budak ini suka menebar namimah, mengadu domba. Fasakhafa bil aib ushtarah. Maka sang sultan tadi, orang yang kaya tadi, menganggap remeh tentang namimahnya. Dibelilah dengan harga yang lumayan mahal olehnya. Karena memang jago dalam bekerja. Cacatnya apa? Suka adu domba. Dia enggak remeh cacat yang satu kini. Famakatha indahu ayyaman maka budak itu pun tinggal di rumah majikannya beberapa hari. Tsumaqala li zaujati sayyidihi, kemudian mulailah sang budak ini menebar kebencian namimah antara suami istri, majikan atau tuannya. Yang beli adalah laki-laki yang sudah memiliki istri. Budak tersebut mulai beraksi menebar namimah. Dia berkata kepada istrinya, inna sayyidi yuridu aytazawaja alaika, wahai istri dari tuannya, suamimu itu ingin menikah lagi. Secara syar'i tidak masalah, ya. Tetapi ini adalah namimah agar supaya memancing kemarahan sang istri. Suamimu mau menikah lagi. Faqala innahu la yuhibbuk, suamimu sudah tidak lagi cinta kepadamu. Fain aratta an ya'tif 'alayka wa yatruka ma 'azama 'alayh, kalau kamu ingin suamimu mencintaimu, kalau kamu ingin suamimu tidak melakukan apa yang diinginkannya, yakni menikah lagi, maka dengarkan nasihat dari sang budak ini. Sang budak ini mengatakan, faidha nama fakhudhil musa wahliki syi'arat min tahti lihyatihi watriki syi'arat ma'aki. Coba lihat, budak ini mengatakan kepada sang istrinya, majikannya, apabila tuanmu nanti malam tidur, maka ambillah pisau, kamu cukur sebagian rambut jenggot suamimu, dan peganglah rambut itu di tanganmu. Ini omongan dari budak. Karena terbawa isu yang seperti itu, maka dia pun melakukannya. Faqalat fi nafsiha, na'am. Wanita itu mengatakan ya. Wa syaghala qalbal mar'ah wa 'azamat 'ala dhalika idza namaru zawjaha. Sang istri sudah berkecamuk dalam hati, saya akan lakukan itu nanti malam. Tsumma ja'a ila zawjaha, kemudian sang budak itu pun datang kepada suami wanita tersebut, tuan laki-lakinya. Dia mengatakan, ya sayyidi, inna sayyidati zawjaduka qad ittaqat laha sadiqan wa muhibban ghayraka wa malat ilayh. Wahai tuanku, ketahuilah istrimu selingkuh. Istrimu sudah punya kekasih. Ada pil, tahu pil? Pria idaman lain. Dia punya kekasih, dia selingkuh. Wa malat ilayh, dan dia condong ke sana. Wa turid, istrimu nanti malam ingin menyembelihmu. Ini ucapan dari sang budak tadi. Wa turid an tukhallas mink, dia ingin lepas darimu. Wa qad azamat ala dhabhika laylah, dia sudah berencana untuk menyembelihmu nanti malam. Sang laki-laki ini termakan. Apa iya? Iya, wow, hati-hati ini. Mengepul berasap itu sudah. Matanya memerah, telinga keluar asap. Kayak kereta api zaman dulu. Wali'iyadu billah. Ternyata betul. Begitu di waktu malam datang, maka apa yang terjadi? Falamma kana al-lail jatil mar'ah, datanglah sang wanita itu, istri dari laki-laki, membawa sebilah pisau, litahluka rasyak, untuk menyukur beberapa di antara rambut dari jenggotnya. Jenggot itu pas di leher, sesuai dengan nasihat dari budak tersebut atau arahan dari budak tersebut. Yang terjadi apa ya kaum muslimin? Yang terjadi, faqala fi nafsi wallahi sadaqal ghulam, laki-laki tersebut pura-pura tidur. Tidur tapi pura-pura. Fetananam, tidur, melek, tidur, melek. Nunggu, kapan ini istri mau menyembelih? Betul begitu sudah datang, benar ini. istriku memang mau menyembelihku. Maka kisahnya adalah, ini sudah 10 lebih 5 menit. Teruskan. Kisahnya, akhir kisah adalah, sang suami naik pitam. Fauqal qital, kata beliau, fa'akadal Musa biha, wadabahaha bihi. Sang suami sudah memastikan, benar ini memang istriku sudah selingkuh, ingin membunuhku, ingin lepas dariku. Ya memang kurang ajar ini. Langsung ditarik, diambil pisaunya, dan dibunuhlah istrinya sendiri oleh dia. Maka keluarganya pun datang mendapati sang wanita itu telah mati di tangan suaminya. Maka mereka pun membunuh sang laki-laki itu. Sehingga terjadi perang antara dua kabilah. Kabilah sang wanita itu dengan kabilah sang laki-laki ini. Berhasil budak tadi dalam namimahnya. Betapa bahayanya namimah itu. Sangat mengerikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.